إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب walaysa dan tidak ada fil mubah dalam perkara mubah min thawabi pahala fi'lan dilakukan watarkan atau tidak dilakukan bal bahkan wala iqabi tidak pula ada hukuman al mubah fil lughati al mu'lanu wa minhu qawluhu baha bisirihi aw abaha bisirihi yakni a'lanahu fi istilahi yu'arrafu bihaqiqatihi bi'annahu ma la yata'alaku bihi amrun wala nahyun bi dzatihi yakni laisa fi amrun wala nahyun fi dzatihi amma ala kalamil mu'allifi aw ala ta'rifil mu'allifi fa innahu ma lam yakun fi fi'lihi wala tarki thawabun wala uqabun yakni makhala minas sawabi wal iqabi in fa'altahu fala sawaba laka wala iqaba alaika wa in taraktahu fala sawaba laka wala iqaba alaika li'annahu mubahun halalun wa hadha ta'rifu bi'tibari dhatil mubahi lakin bi'tibari ma yakunu wasilatan lahu qad yakunu wajiban wa manduban wa makruhan wa haraman فالمباح في حد ذاته ليس في أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب لكن قد يكون وسيلة لمأمور فيكون مأمورا به على وجه الندب أو الوجوب وقد يكون وسيلة لمنهي عنه فيكون منهيا عنه على سبيل الكراهة أو التحريم misal zalika rajulun ba'a silatan ba'dan nida'il jumu'ati tsani wa huwa mimman tajibu 'alaihi salatul jumu'ati fa fi'lu hadza haramun wal aslu fil bai'i al ibahatu ya, artinya mubah secara bahasa artinya mu'lad diumumkan, contohnya ada kalimat baha bisirihi mengumumkan rahasianya, menyebar-nyebarkan abaha bisirihi, menyebar-nyebarkan, mencerita-ceritakan rahasianya. Baha dan abaha di dalam dua kalimat ini maknanya a'lana, mengumumkan, menyebar-nyebarkan, mencerita-ceritakan. Dan secara istilah ada dua definisi, berdasarkan hakikatnya atau berdasarkan asarnya, dampaknya. Yu'arafu bihaqiqatihi, diberikan definisi takrif dengan hakikatnya. Kalau kita lihat dari hakikatnya, bi'anau mala, sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah, tidak pula larangan, tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Bidzatihi, secara zatnya mubah itu perkara yang pada asalnya, kalau bahasa bebasnya, mubah secara hakikat adalah perkara yang pada dasarnya tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Laisa fi amrun wala nahyun fi dzatihi, tidak ada perintah, tidak ada larangan pada dasarnya. Jadi cuma pada dasarnya. Nanti boleh jadi, oh perkara mubah ini sarana maksiat, nah, maka jadi haram, atau sarana kewajiban salah, maka jadi wajib salah. Wa amma ala kalamil mu'alif, adapun mengikuti perkataannya mu'alif atau mengikuti definisinya mu'alif yang beliau atau Syekh Al-Imam Haramain itu memberikan definisi berdasarkan asarnya, dampaknya, maka kita katakan malam yakun fi fi'lihi wala fi wala tarkihi tawabun wala ikobun. Perkara yang tidak ada dalam tidak ada dalam mengerjakannya dan tidak pula dalam tidak mengerjakannya, tawabun tidak ada pahalanya, tidak ada pula hukumannya. Itu kalau definisinya berdasarkan asar atau dampaknya. Perkara yang dikerjakan dan tidak dikerjakan, tidak ada pahalanya, tidak ada dosanya. Makhola, apa yang kosong, minasob wal ikob, dari pahala dan hukuman. Infa'al tahu jika kau lakukan, lata balakan, tidak ada pahalanya bagimu. Wala ikob ha'alaika, tidak pula ada hukumannya. Wa intartahu fala sawa balaka, jika kau tinggalkan juga tidak ada pahalanya. Wala ikoba alaika, dan tidak ada hukumannya. Li'ana mubahun halalun, karena mubah dan boleh-boleh saja. Wahada ta'rif, dan definisi ini bi'tibar dengan melihat batil mubah pada asalnya mubah tersebut. Lakin bi'tibar imayakun wasilatan lahu, akan tapi jika melihat mayakun wasilatan lahu, sesuatu ya, mubah itu menjadi sarana untuk satu hal. Kan tapi jika kita pandang mubah itu menjadi sarana untuk satu hal, maka ya tergantung tujuan dari sarana itu. Maka nanti hukum mubahnya berubah tergantung dengan tujuan dari sarana tersebut. Maka nanti bisa jadi mubahnya itu wajib, mandub, makruh, dan bisa jadi haram. Karena hukmul wasail, hukmul maqasid. Hukum sarana, hukum tujuan. Fal mubah fihad bidzatihi laisa fi amrun wala nahyun wala fa'bun wala ikobun. Maka mubah pada dasarnya tidak diperintahkan, tidak dilarang. Tidak ada sawabun pahalanya, wala ikobun tidak ada hukumannya. Lakin kot yakunu wasilatan lima'murin, akan tapi terkadang mubah tersebut jadi sarana untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan. Fayakunu, maka mubah tersebut hukumnya menjadi ma'muran bihi, diperintahkan. Ala wajib nadbi, boleh jadi mandub, dianjurkan, awil wujub atau wajib, tergantung makmurnya. Kalau makmurnya itu nadab, ya nanti wasilahnya nadab. Kalau makmurnya itu wajib, ya nanti wasilahnya wajib. Waqad yakunu wasilatan liman hiyin anhu, dan terkadang menjadi sarana untuk perkara yang terlarang. Fayakunu manhiyan anhu, maka menjadi terlarang. Ala sabilil karohati, boleh jadi makruh, awit tahrim atau haram, tergantung manhinya. Kalau manhinya itu makruh, ya sarananya makruh. Kalau manhinya haram, sarana manhinya haram. Contoh, rajulun, seorang laki-laki, ba'a silatan, yang dia menjual barang dagangan setelah azan sholat Jumat yang kedua. Karena kalau di Saudi kan azannya dua kali, azan sebelum khatib naik mimbar sama azan sesudah khatib naik mimbar. Di azan yang kedua yang dimaksudkan di sini azan sesudah khatib naik mimbar. Ya, kalau di Masjidil Haram, di Saudi secara umum itu ada azannya dua kali, beralasan alaikum bisunnati sunnatil khulafai rasyidin. Itu kan sunnah khulafai rasyidin, sunnahnya Utsman. Sehingga mereka azannya dua kali. Wawa miman tajibu alaihi sholatul jumu'ati, pada laki-laki tersebut adalah orang yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Artinya dia tidak sakit, dia bukan anak-anak, dia bukan budak. Fafi'luhu hadza haramun, maka jual belinya sesudah adzan ini hukumnya haram. Padahal hukum aslinya jual beli apa? Wal aslu fil bai' al ibah. Hukum asal orang itu berjual dan mengadakan transaksi jual beli itu hukumnya mubah. Akan tetapi karena dia jadi sarana untuk kemudian orang itu menunda datang ke masjid untuk sholat Jumat padahal sudah diperintahkan untuk bersegera fas'au ila zikrillah, jadi sarana orang itu tidak melaksanakan perintah ini fas'au ila zikrillah, maka jadi haram. Rajulan khotoba imra'atan qad khotobaha muslimun qablahu. Ada seorang melamar seorang perempuan padahal perempuan tersebut sudah dilamar muslimun qablahu, seorang ya juga muslim sebelum dia. Maka kita lihat aslu fil khidbati annaha halalun walakin lima kanat ala khidbatil ghairi wa kanat utuwanan ala haqqihi asbahat haraman. Hadratis salatu walaysa indan nasi ma'un fawajada ma'an yuba'u fama hukmu syara'i atau syira'i hadhan ma'. Wajibun li'anahu yatawakafu alaihi fi'lul wajibi. Idan huwa wajibun li'anal wasaila laha ahkamul maqasidi wa ma la yatimu al wajibu illa bi fawwa wajibun. Istara julun basolan liyakulahu fahadha mubahun li'ana aqlal basoli mubahun. Hadha huwa sahih wa hadha huwa sahihu li'ana ba'dal ulama yakul aqlul basoli makruhun. Fa'idha kulna aqlul basoli makruhun sara sira'uhu makruhan. Istara rajulun silahan yaktula bihi nafsan muharramatan fahadha haramun. Idan sara al-mubahu fi haddi dhati laisa fi sa'abun wala ikobun wala fi'lan wala tarkan. Lakin idha kana wasilatan li ma'murin bihi fahuwa ma'murun bihi. Wa idha kana wasilatan li manhiyin anhu fahuwa manhiyun anhu. Al-aslu hukum asalnya fil khidbah melamar seorang perempuan ya boleh, hukumnya mubah, enggak dilarang. Walakin makanan akan tetapi karena khidbah tadi ala khidbati akhihi melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain, maka berarti kanat utuwanan ala hakihi itu adalah tindakan agresi terhadap hak orang lain. Utuwanan sering diartikan agresi kalau dalam bahasa bahasa Arab kontemporernya, agresi itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab utuwanan. Dalam bahasa-bahasa Quran itu agresi itu ditransfer ke bahasa Arab itu terjemahnya utuwan. Maka itu karena utuwanan ala haqqi itu berarti tindakan agresi, pelakunya agresor terhadap hak orang lain. Asbat haraman, maka jadilah status hukumnya haram. Hadarat as-salatu, waktu salat sudah tiba. Walaysa inggal insan ma'un, dan seorang itu tidak punya air untuk berwudu. Fawajada ma'an yuba, lalu kemudian ada air ya dijual, ada aqua. Dan kalau air selain aqua tidak ada, panmaan ya. Cuma mati, listriknya mati, ini pamnya tidak hidup dan seterusnya. Fama hukum syira'i hadzal ma', maka apa hukum membeli air ini? Jawabannya wajib hukumnya. Li'anna karena sesungguhnya ya tawakkafu alaihi, tergantung alaihi dengan membeli air tersebut fi'lul wajib, perbuatan wajib, yaitu melaksanakan sholat. Idan huwa wajib, maka membeli air hukumnya jadi wajib. Karena kaidah mengatakan wasail laha ahkamul maqasid. Karena sarana hukumnya sama dengan maksud dan tujuan. Dan ada kaidah yang lain yang merupakan derivat dari wasail laha ahkamul maqasid, ma la yatimu al-wajib ila bi fa huwa wajib. perkara yang tidaklah sempurna satu kewajiban kecuali dengannya, maka hukumnya adalah wajib, akan tapi ada rinciannya, kan? Ini tidak berlaku, dua kaidah ini tidak berlaku mutlak. Kalau nanti berlaku mutlak, nanti semua bid'ah itu boleh. Boleh kan sarana ta'abbud. Nah, semua nanti akan mengatakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Oh, dia ini mengadakan bid'ah apalagi. Maka ketika ditegur, ini kan sekedar sarana saja. Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Mendekatkan diri kepada Allah hukumnya apa? Masyru', ya. Berarti ini masyru'. Maka nanti tidak ada bid'ah. Bukan, ya, sama sekali bid'ah itu tidak ada kalau berlaku mutlak, ya. Kalau berlaku mutlak, tidak ada bid'ah di dunia ini. Semuanya masyru', semua. Karena semua bid'ah itu mesti kan pelakunya mengatakan, ya, tujuannya ta'abbud lillah. Definisi bid'ah kan bahkan demikian definisinya Imam Syatibi, yuksadu bi suluki alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbud. Orang itu kemudian melakukan itu, bid'ah itu, al-mubalaghah fi ta'abbud, untuk berlebih-lebihan dan beribadah enggak puas dengan syariatnya Nabi, mau nambah sendiri biar lebih banyak, lebih mantap dan seterusnya. Nah, karena itu, maka yang perlu jadi catatan, al-wasailaha akamun maqasid ma la yatimu al-wajib illa bi fa'il wajib, itu tidak bersifat mutlak. Kenapa? Nanti bertentangan dengan kaedah syar'i, yaitu semua bid'ah itu sesat. Kalau ini berlaku secara mutlak, maka kaedah syar'i bahasanya bid'ah itu sesat, kita katakan malah tidak ada yang sesat, bahkan tidak ada yang bid'ah. Maka kita harus tahu syarat persyaratan penggunaan wasailah al ahkamul maqasid dan persyaratan malayatimu al wajib ilaki fawa. Istarra julun basolan liakulahu. Persyaratannya bisa dilihat di pelajaran risalah Latifah. Di sana ada keterangan tentang persyaratan penggunaan wasailah ahkamul maqasid dan malayatimu al wajib ilaki fawa wajib. Ada dua atau tiga persyaratan. Istara rajulun basalan liakulahu. Ada seorang mau membeli bawang, bawang merah. Untuk apa? Liakulahu, untuk dimakan, untuk bikin sate, untuk dimakan. Apa hukumnya? Ya, dirajikan oleh Al-Imam Muslimin, ada mubah. Kenapa mubah? Karena makan, membelinya kok, kenapa kok dihukum mubah? Karena makan bawang merah itu hukumnya mubah. Wadah wa sahih, inilah pendapat yang paling kuat. Cuma tidak boleh ke masjid sebelum dihilangkan baunya. Kalau makannya boleh, belinya untuk makan ya boleh, tetapi baunya sudah harus hilang ketika mau ke masjid. Sudah harus hilang ketika mau ke masjid. Namun makannya ya boleh-boleh saja. Lain, lain antara makan dan pergi ke masjid. Tidak ada hubungannya. Hubungan secara langsung tidak ada. Ya, boleh-boleh saja orang itu makan, asal kemudian sebelum ke masjid dia sudah bersihkan baunya, ya sudah. Di mana ba'dal ulama, sebagai ulama mengatakan makan bawang merah itu makro. Fa'idakulna, jika kita berpendapat makan bawang merah itu makro, sara sirauhu makruhan. Maka membeli bawang merah tadi menjadi hukumnya makro. Contoh yang lain, jika sudah ada seorang membeli silahan, ya, senjata, liyaktula binafsan muharramatan, untuk membunuh jiwa yang terlarang, bukan untuk membunuh orang yang berhak untuk dibunuh, bukan bunuh orang kafir, namun jiwa yang terlarang untuk dibunuh. Maka membunuh itu hukumnya haram, maka membeli senjata untuk membunuh juga haram. Fahadha haraman, maka itu juga haram. Idan sarul mubah fi haddi dhati laisa fi thawabun wala iqabun. Jika demikian, maka perkara mubah sihati zatihi pada dasarnya itu tidak ada pahalanya, tidak ada hukumannya, la fa'lan wala tarkan, baik dilakukan ataupun tidak dilakukan. Akan tapi jika menjadi wasilatan li ma'murin bihi, sarana untuk melakukan perkara yang diperintahkan, maka mubah tadi jadi diperintahkan. Dan jika itu jadi sarana liman hin anhu untuk perkara yang dilarang, fa man hin anhu, maka jadi terlarang. Wadabitul makruhi aksuma nudiba, kadzalikal haramu aksuma yajib. Imam Haramain mengatakan, atau penulis penyusun Nadzam Marqat mengatakan, wadabitul makruh dan parameter, atau kemudian definisi makruh aksuma nudiba, lawan dari, kebalikan dari definisi mandu'. Kadzalikal haram, demikian telah haram, aksuma yajib, definisinya adalah lawan dari, kebalikan dari definisi wajib. Dabitul makruh yakni ta'riful makruh. Aksuma nudiba wal mandubu ma fi fi'li sawabu walam yakun fi tarkil ikabu. Fa'aksu anal makruha wa ma fi tarkil sawabu walam yakun fi fi'lihil ikabu. Hadha min haythul hukmi wasam rati. Itu bukan hukmu ya, hukmi. Walahadha fa'ilun makruhi la yakunu fasiqan walau asar alaihi li'anau laisa alaihi ikabun. Falakan al-insanu musiran alal iltifati fi salati kullama marra wahidun atba'ahu basarahu da'iman musiran ala hadha, nakul hadha rajul fa'ala makruhan fala yu'aqabu lakinnahu lau tarakahu lillahi la'uthiba. Ya, dhabitul makruh dalam syair tadi maknanya adalah ta'riful makruh, definisi makruh. Aksuma nudiba, kebalikan daripada yang mandub. Wal mandubu ma fi fili sawab, dan mandub adalah sesuatu yang jika dilakukan mendapatkan pahala. Walam yakun fi tarki, namun jika ditinggalkan, dan tidak ada jika kemudian ditinggalkan alikab hukuman. Fa'aksu, maka kebalikannya, kita katakan sebenarnya makruh ma fi tarki sawabu, jika ditinggalkan asawab ada pahalanya. Walam yakun fi fi'li al-iqabu, dan tidak ada jika kemudian kita lakukan dalam mengerjakannya al-iqabu hukuman. Ini definisi samrah, definisi makruh min haitsul hukmi wa samrati. Dari sisi dampak dan pengaruhnya. Kalau dari hakikatnya, kemarin sudah disinggung, ini perkara yang diperintahkan la ala wajhil ilzami atau ala wajhil ikhtiyari. Mayuk marubi, perkara yang kemudian diperintahkan la ala wajhil ilzam, tidak dalam bentuk harus, atau ala sabilil ikhtiyar, atau ya masih ada alternatif, masih dibuka kesempatan yang lain. Itu definisi makruh hakikat. Wa ala hadza, berdasarkan definisi tadi, fa fa'ilul makruh, maka orang yang melakukan satu hal yang makruh, lam yakun fasikan, statusnya tidak fasik. Walau asara alaihi, meskipun dia terus menerus melakukannya. Karena definisi mengatakan laisa alaihi ikabun, makruh itu tidak ada hukumannya. Contoh, seandainya ada al-insan seorang musiran alal iltifat, ya terus menerus punya hobi, apa hobinya al-iltifat, toleh-toleh, fi sholat, ketika sholat ada orang lewat, maka dilirik toleh. Kula mamarawah hidun atba'ahu basarahu. Setiap kali ada seorang yang lewat, maka akan dia ikuti dengan pandangan matanya. Ya, dia kemudian menoleh atau melirik orang lewat, siapa ya? Nah, dia pelirik-pelirik, tolah-tolah iltifat ketika sholat. Apa hukumnya? Menurut beliau hukum iltifat itu makruh. Daiman musirun ala hadza, terus menerus musirun, dan ya terus menerus melakukan hal tersebut. Nakul kita katakan, kami katakan hadaratul fa'alam kruhan. Iltifat, tolah-tolah, pelirik-pelirik dalam sholat itu hukumnya makruh. Maka orang ini fa'ala makruhan, melakukan sesuatu yang hukumnya makruh. Fala yu'aqabu, maka dia tidak mendapatkan hukuman. Lakinahu, akan tapi dia lautaro, kalau seandainya dia meninggalkan perbuatan tersebut, tolah-tolah dan pelirik-pelirik tadi, lillah, karena Allah. Karena ingat hadis yang mengatakan su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anil iltifat, faqal huwa ikhtilasun yahtali syaitan min salatil abdi. Nabi ditanya tentang tolah-toleh, pirak-pirik ketika lagi sholat, maka beliau katakan huwa ikhtilasun yahtali syaitan, itu adalah copetan, itu adalah hasil dari setan mencopet sholat seseorang. Setan itu akan mengganggu, berusaha untuk kemudian mengganggu, merusak, atau kemudian ya, merusak sholat seseorang. Dia copet orang tersebut. Nah, kalau copetannya berhasil, itu dia pirak-pirik. Melirik, oh, berhasil. Berhasil, setan berhasil mencopet dia. Mencopet pandangan matanya. Maka la usiba, tentu dia akan diberi pahala. Wal haramu aqsuma yajibu. Al wajibu ta'rifu ma usiba fa'iluhu mustahaqal iqaba ta'rikuhu. Wal muharramu idzan ma uqiba fa'iluhu wa usiba ta'rikuhu. Wal wajibu ma usiba fa'iluhu wal muharram ma usiba ta'rikuhu. Al wajibu mustahaqal iqaba ta'rikuhu wal muharramu mustahaqal fa'iluhu an iqaba. Hakadha qala kathirun minal usuliyin fil itlaqi al-haramu ma'uthiba tahrikuhu. Lakin ma'adhalika labudha min tafsilin fi hadhil mas'alati li'ana muhimmatun laisa kulu tahrikin li muharrami yakunu mutaban. Fa tahrikul muharrami ala aqsamin. Al-qismu al-awalu ala yatara'a ala balihi itlaqan anau muharramun. Misalnya dalika rajulun ma fakkara yawman minal ayyam ayyibniya lakinahu lam yasni, hal yusabu ala tarki? Aljabula, hadha la yusabu ala tarki, li'annahu lam yahimma bihi hatta yukola innahu yusabu ala tarkihi. Al-qismu athani, rajulun hamma bil muharrami lakin tazakara azamatallahi wa iqabahu fatarakahu lillah, hadza yusabu li anna Allah yaqul fil hadis al qudsi inna ma taraka hadza min jara'i ay yakni min ajli. Al qismu athalis, rajulun tamanna al muharrama lakin lam yaf'al asbabahu, tamanna lakin lam yas'a fi tahsilihi aw fil husuli alaihi. Yu'aqabu ala niyati. Wadalilu ala dhalika kisatu rajuli alladhi qala laytali misla ma'li fulanin fa'a'malu fihi amalahu wa kana fulanun yudayi'u al-mala wa yil'abu fihi. Qala Nabi SAW fa'uwa biniyatihi fa'uma fil wizri sawa. Fa'ala hadha yu'aqabu ar-rajulu ala niyatihi. Al-qismu ar-rabi'u, rajulun hamma bil muharrami wasa'a fi asbabihi lakinnahu ajaza anhu hadza yu'aqabu 'uqubatal fa'il wa hadza ashadd. Wa dalilu dzalika qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Qalu ya rasulullah hadzal qatilu fama balul maqtuli li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Idzan al ali syai'in yastuku kalamul muallif muallifi fi qawlihi ma utiba ta'rikuhu al jawabu alaman tarakahu lillahi hadza walladhi yusabu. Fasara tarikul muharrami arba'ata aqsamin wa yantabiku kalamul muallifi ala qismin wahidin minha huwa man tarakal muharrama lillahi. Wal haram dan haram aksuma yajibu, kebalikan yang wajib. Wal wajib ta'rifuhu, dan wajib definisinya telah kemarin disampaikan, ma'usiba fa'iluhu, diberi pahala pelakunya, wastaha kal ikoba, dan berhak untuk mendapatkan hukuman, ta'rifuhu, orang yang meninggalkannya. Fal muharramu, maka haram tinggal dibalik. Idzan ma'ukiba fa'iluhu, yang diberi hukuman orang yang meninggalkannya, diberi pahala orang yang melakukannya. Sehingga kita lihat bedanya wajib dan haram. Kalau al-wajibu ma'usiba fa'iluhu, kalau wajib itu yang dapat pahala pelakunya. Haram ma'usiba tarikuhu, yang dapat pahala orang yang meninggalkannya. Kalau wajib itu istihaqqal iqabah, berhak dihukum kalau meninggalkannya. Kalau haram, nah, orang yang melakukannya berhak al-iqabah untuk mendapatkan hukuman. Cuma berhak saja, nah, boleh jadi tidak dihukum jika Allah memaafkan, atau dia dapat syafaat, atau karena sebab-sebab yang lain. Hadza qala katsirun minal usuliyyin, demikianlah qala yang dikatakan katsirun banyak usuliyyin, ulama ahli usul. Mereka bil itlaq, secara mutlak mereka mengatakan haram itu diberi pahala pelakunya, tariku orang yang meninggalkannya. Nah, haram adalah perkara yang diberi pahala, tariku orang yang meninggalkannya. Tetapi kata Al-Imam Muslimin, akan tapi meskipun demikian la buddha min tafsir, harus ada rincian. Gak bisa mutlak, itu gak tepat. Nah, dimutlakan itu gak tepat. Yang tepat harus ada pakai rincian. Fi hadzal mas'alah, dalam masalah ini, di ana muhimmatun, rincian ini, masalah ini adalah satu hal yang sangat penting. Laisa kullu tarikin, tidaklah semua orang yang meninggalkan lil muharram, satu hal yang haram, yakun musaban, mendapatkan pahala. Maka tarikul muharram, orang yang tidak melakukan perbuatan yang haram, itu ala aksam, ada empat macam. Pertama adalah al-layatak, tidak timbul ala bali di hatinya itlaqan sama sekali ana muharramun, satu hal perbuatan yang haram. Tidak pernah kepikiran, blas. Babar blas sama sekali terlintas saja tidak. Tidak pernah terlintas, apalagi ini ya, terlintas saja tidak. Terlintas untuk melakukan hal yang haram saja tidak, apalagi niat bertekad. Terus kemudian dia tidak melakukannya. Nah, contohnya, rajulun, ada seseorang nafakal, dia tidak pernah memikirkan. Yauman nal ayam, suatu hari pun dia tidak pernah memikirkan ayasnya untuk berzina. Saya tak kapan-kapan berzina. Terlintas saja enggak. Belas dalam pikirannya itu jernih, enggak ada terbayang, bayang-bayangkan zina. Lakinnahu lam yazni, dan dia tidak pernah zina dan tidak pernah membayangkan dia meninggalkan perbuatan zina, ya kan? Dia tidak berzina kan berarti meninggalkan perbuatan zina. Namun orang ini tidak pernah memikirkan zina, itu tidak pernah terlintas terbayang untuk berzina juga tidak. Hal yusabu ala tarki, apakah orang tersebut dapat pahala karena tidak pernah berzina, tidak berzinanya itu ada pahalanya, aja bulat. Jawabannya tidak ada pahalanya. Hadza laysa ala tarki, orang ini tidak dapat pahala ala tarki. Karena tidak karena meninggalkan perbuatan zina, li'anna ulam yahimma bihi, karena dia tidak punya bayangan untuk berbuat zina. Hatta yukau, karena tidak punya bayangan untuk berzina, tidak punya niat untuk berzina. Hatta yukau, sehingga bisa kita katakan dia mendapatkan pahala ala tarki karena tidak berzina. Memikirkan saja tidak, masa dapat pahala? Ya tidak. Kemudian rajulun hamma bil muharami, ada seorang yang punya niatan untuk berbuat zina. Hamma di sini maknanya niat, tekad. Dia punya tekad. Kalau perlu ngerancang-rancang. Lakin tadzakara azmatallahi, akan tapi dia kemudian teringat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan hukuman Allah. Fatar taulillah. Kemudian dia tidak jadi karena Allah. Masa sudah dipikirkan, sudah dibayang-bayangkan, nah ini caranya gimana? Hadza yusabu, inilah yang dapat pahala karena tidak berzina. Dalilnya karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, inama taraka hadza min jara'i. Sesungguhnya orang ini tarakasnya dia meninggalkan hadza, perbuatan ini, min jara'i ay min ajli, karenaku. Enggak jadi zina padahal sudah dirancang-rancang, sudah enggak jadi karenaku. Maka ini berpahala. Yang ketiga, rajulun tamanal muharram. Ada seorang yang mengangan-angankan, membayang-bayangkan satu hal yang haram. Lakin lam yaf'al asbabahu. Namun dia tidak melakukan sebab atau usaha agar bisa berbuat haram. Tamanna, cuma berangan-angan, lam yas'a, tidak berusaha fitahsili untuk mendapatkan yang haram tersebut, au fil husul alaihi, atau mewujudkan yang haram tersebut. Maka bagaimana statusnya? Jawabannya yu'aqabu 'ala niyyati. Dia mendapatkan hukuman karena niatnya. Hukuman niatnya. Dalilnya adalah wa dalil 'ala dzalika, dalil hal tersebut, kisah seorang yang dia berkata, laitali, andai aku mislamali, aku punya mislamali fulan, semisal hartanya fulan. Fa'amalu fi amalahu, aku akan berbuat sebagaimana yang dia berbuat. Wa kana fulanun yudayyi al-mala, padahal orang yang dia angan-angankan itu suka menyia-nyiakan harta, wa yal'abu bihi, memain-mainkan harta. Artinya harta itu dibelanjakan seenaknya. Foya-foya, dihambur-hamburkan. Maka Nabi mengatakan fahuwa biniyati, maka orang tersebut biniyati, disebabkan niatnya. Fahuma, maka keduanya fil wizri sawa, sama dosanya. Disahih dikatakan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Syekh Al-Albani, sahihun hadisnya, sahih. Dalam hadis ini Nabi mengatakan bahasanya manusia itu ada empat macam. Ada empat macam. Ada seorang yang kemudian lebihkan kelebihan harta, kemudian dia kelebihan, kesempatan yang Allah berikan ini, kemudian waktu macam-macam, usia muda yang dia berikan, dia manfaatkan untuk kemudian hal-hal yang baik. Dan orang yang kedua, orang yang tidak punya seperti itu, dia tidak punya harta, maka kemudian dia membayangkan, dia tamanna, seandainya saya bisa punya harta seperti dia, saya ingin rajin infak, rajin sedekah seperti dia. Maka kata Nabi, keduanya fil ajri sawa, pahalanya sama. Maksudnya bukan pahalanya sama dari sisi perbuatannya, perbuatannya sama dalam sisi niatnya. Kita katakan tetap pahala orang yang pertama itu lebih besar daripada yang kedua. Gitu. Pahalanya tetap lebih besar yang kedua, tidak sama dalam artian kemudian sama total, sama persis. Tidak. Yang beramal sama yang tidak beramal jelas beda. Akan tapi sama pahala niatnya. Nah, kemudian orang yang ketiga dan yang keempat, nah, itu adalah orang yang kemudian Allah berikan kemudian limpahan harta, kemudian dia untuk foya-foya, maksiat, macam-macam. Nah, lalu kemudian ada orang yang lihat, wah kok enak ya, bisa maksiat gini-gini. Wah, seandainya saya bisa kaya seperti itu, saya akan gini, saya akan boncengin cewek macam-macam. Tapi kok enggak punya motor, jalan kaki. Gimana? Nah, cuma bayangkan saja. Nah, cuma bayangkan. Maka kata Nabi, huma fil wizri salah. Ini yang jalan kaki enggak bisa boncengkan cewek sama yang naik motor bisa boncengkan cewek. Nah, karena dia lah, karena punya kepikiran seperti itu, maka dosanya sama. Dosa niatnya. Dosa niatnya. Ini sama. Yang berbuat maksiat kan juga punya niat untuk maksiat. Dia punya niat kesengajaan untuk maksiat. Ini punya niat untuk niru orang yang maksiat. Maka dosa niat tadi bukan kemudian dosa yang benar-benar maksiat sama yang cuma bayangkan sama persis, bukan demikian. Maknanya sama sekali bukan seperti itu. Salam. No. Hah? Jadi samanya itu sama dalam dosa niatnya, bukan kemudian orang yang berbuat sama dengan orang yang tidak berbuat. Fala yu'aqabu rajul ala niyatihi, maka berdasarkan hal ini orang tersebut yu'aqab, diberi hukuman ala niyatihi gara-gara niatnya. Kemudian yang keempat, rajulun hama bil muharram, seorang yang punya niatan untuk berbuat haram, wasa'a fi asbabihi, dan dia saat berusaha melakukan sebab-sebab, lakinahu ajaza anhu, akan tapi dia enggak jadi, enggak mampu untuk kemudian melakukannya. Hala yu'aqabu uqubatal fa'ili, maka dia mendapatkan hukuman orang yang berbuat. Nah, ini, kalau ini hukumannya sama persis. Kalau tadi beda, samanya cuma sama-sama niatnya. Kalau ini, status dosanya sama persis yang berbuat dan yang cuma itu tadi, asalkan sudah melakukan usaha. Gitu. Wah, hadza asyadd. Ini dosanya lebih besar daripada yang tadi. Punya, nah, pingin SMS-an sama perempuan. Nah, kalau SMS ini belum kemudian dikirim, itu enggak. Nah, itu cuma pahala apa? Cuma tadi, wah, enak kelihatannya kalau SMS-an. Maka cuma yang nomor 3 tadi. Nah, kalau sudah dikirim, malah dimarahi, dibales, dimarahi, enggak jadi SMS-an. Ajas. Dosanya sudah. Hah? Ya, dikira kok ngedelek kan tuh. Kok ngedelek banget ya lho. Sama, sebabnya sudah dipencet. Usaha sudah dilakukan. Pencet sudah dilakukan. Usaha sudah dilakukan. Maka dosanya sama dengan yang SMS-an. Statusnya sama dengan orang yang SMS-an. Meskipun dia belum, namun asal sudah mencet itu tadi sudah ngirim, statusnya sama dengan yang SMS-an tiap hari. Dosanya. Wasa'a fi asbabihi, Lakinnya ajaz, ya. Karena apa? Kenapa enggak jadi SMS kan? Karena ajaz. Karena enggak terkirim tadi ternyata udah ganti nomor. Hadza yaqbu kubatal fa'il. Maka orang ini dihukum sebagaimana orang benar-benar melakukannya. Wa hadza asyad dalilnya idza taqal muslimani, jika dua orang muslim sama-sama muslim bertemu dengan membawa dua pedangnya masing-masing untuk mau bunuh-membunuh. Faqatalul maqtul finar. Maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Sahabat bertanya, wahai Rasul, hadzal qatil, kalau yang membunuh itu masuk neraka? Mafhum. Maklum. Sama balul maqtul, lalu kenapa yang dibunuh kok juga masuk neraka? Kata Nabi, li'anau kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia harisan, karena dia punya niat untuk membunuh temannya. Cuma kemudian enggak kesampaian. Kenapa? Karena sudah kalah duluan. Nah, enggak jadi bunuh karena apa? Karena sudah dibunuh. Dan dia sudah bawa pedang. Ini apa? Dia sudah bawa pedang dan melakukan usaha. Nah, kakak ini enggak jadi membunuh karena apa? Karena enggak bisa. Karena sudah kedaluan, maka dosanya sama, sama-sama di neraka. Gitu. Akan tapi hadis ini tetap kaum Musliman ini bisa ifahimah fakat dalam maktul finar itu hanya berlaku, maksudnya adalah jika kemudian itu udhuwanan, fakat dalam maktul udhuwanan, maknanya adalah demikian. Karena memang mau saling kemudian permusuhan, kebencian. Memang kalau kemudian sehingga kita, kenapa kita katakan demikian, hadis ini tidak berlaku untuk sahabat. Hadis ini tidak berlaku untuk perang yang terjadi, bunuh-membunuh yang terjadi di antara para sahabat. Kenapa? Karena maksud hadis itu adalah faqatul wal maqtul udwan. Orang yang membunuh dan yang dibunuh dalam rangka permusuhan, dalam rangka kebencian. Maka tadi bunuh-membunuh karena apa? Karena yang sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, atau kemudian menindak pemberontak atau semacamnya, tidak termasuk dalam hadis ini. Idzan jika demikian fa'ala ayyasyai, maka dengan sesuatu apakah yasduku tepat, cocok perkataan mu'alif fiqauli dalam ucapannya ma'utiba tariku diberi pahala orang yang meninggalkannya. Jawabannya yang tadi, yang nomor 2 tadi, orang yang meninggalkannya karena Allah, inilah yang dapat pahala. Maka jadilah orang yang meninggalkan satu hal yang haram arta'ata aksamin, ada 4 macam. Wa yantabiqu, dan cocok perkataan mu'alif untuk kismin wahid, satu macam saja, yaitu orang yang meninggalkan yang haram karena Allah. Wa hal tahfaduna nabiyyan minal anbiya'i taraka ma'siyatan lillah. Ajab Yusuf alaihi salatu wassalam atau sallallahu alaihi wasallam taraka ma'siyatan wa qad tahayya'at asbabuha tamaman wa qawiyat dawa'iha in faradat bihi imra'atul aziz wa hiya sayyidatuhu wa ghalaqatil abwab kam bab aqaluha salah satu karena jamak ma fi adun illallah azza wa jalla wa qalat hayatana wa ka'anni biha wa qad fa'alat kulla syai la astati an aqula ta'arrab lakin fa'alat kulla syai thumma qalat hayatana qala ma'azallahi inna rabbi innahu rabbi ahsana matwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun wal muratu bi rabbi huna rabbul arsi azza wa jalla wa laysa rabbu sayyidahu wa laqad hamma bihi wa hamma biha liquwati da'awi wa qillatil mawani'i laula an ra'a burhana rabbihi wa li hadha nahnu naqul innal hamma hammun bima aradat al mar'atu wa inna la fakhun bi Yusuf alaihi salamu wa man qabatun lahu ayata adzalika lillahi azza wa jal wa laysa fi naqsun fa tabi'atul bashariyatu idza qawiya alaiha da'i al-imani sara hadza fadilatan wa amma qawlu ba'dhin nasi hammat bi wa hamma biha ay hamma ayadribaha fa hadza laysa sahihan abadan fa huwa ba'idun kullal ba'di lakin ladzi qalahu arada ayunazziha yusufa Walakin naqul inna Yusufa la yaf'al syai'an bal fa'ala man qabatan fada'i al-bashari mawjudun fi Yusufa sabun wa sayyidatun wal makanu khalin wa tila'ul ghairi ma'munun li annal abwaba ghuliqat wal mawani'u manfiatun lakin tarakaha lillah azza wa jal hadha a'zamu ma yakunu minal fakhri wa li hadha kana alladhi yaf'aluna mithla dhalika minas sab'atil ladhina yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu subhanahu as'alullaha ayata'alana minal ladhina yudhilluhum fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu subhanahu wa buhanu rabbihi huwa al-iman alladhi mana'ahu. Apakah kalian mengetahui seorang nabi taraka maksiatan, yang meninggalkan maksiat karena Allah? Jawabannya adalah ya, itu Yusuf. Dia meninggalkan maksiat qatta hayat asbabuha, padahal sudah tersedia sebab-sebab tamaman lengkap, sebabnya itu sudah lengkap. Wa qawiyah dan kuat da'a liha motivatornya, pendorongnya lengkap, sudah lengkap semua. Faktor eksternal dan faktor internal. Dawa'i al-kharijiyah wa dakhiliyah lengkap. Yang internal dakhiliyah ada, yang eksternal juga ada. Yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim di Madrajus Salikin, faktor lengkap internal dan eksternalnya lengkap. Internalnya pemuda, sahabatnya masih tinggi. Nah, lain kalau yang diajak itu orang sudah 70 tahun, 90 tahun. Lain. Faktor yang kedua, lanjut. Bujangan, belum menikah. Bayangannya masih enggak karuan. Kayak apa ya rasanya ya? Wah, itu dah. Lain. Alah, ya paling-paling kayak gitu. Nah. Lanjut, bujangan. Faktor internal ya, yang luar biasa statusnya, nah, bukan orang terhormat, nah, cuma budak, cuma pembantu. Kalau kemudian orang itu pak lurah, mau kemudian nggak tak istri orang kan, dia pikir-pikir saya ini lurah, kalau ketahuan gimana, saya ini lurah ya. Itu kalau orang itu mau mikir-mikir statusnya saja sudah jadi penghalang. Saya ini dosen misalnya, atau saya ini atau yang lain, masa gimana nanti kalau orang-orang pada tahu. Cukup satu faktor ini sebenarnya untuk mencegah seorang untuk berbuat maksiat. Saya ini guru misalnya, gimana kalau murid-murid saya pada tahu. Sebenarnya faktor ini saja sudah mencegah orang untuk berbuat maksiat. Kalau ini orang yang enggak kemudian apa, enggak diperhitungkan, nah, cuma pembantu lah, cuma jongos saya itu kok enggak dinilai. Tidak di kampungnya. Orang itu berani berbuat maksiat kalau di tempat orang lain jauh, tetangga saya enggak tahu, orang aman. Nah, kalau kemudian di kampungnya sendiri kan orang berpikir pulang kali. Waduh, tetangga saya kalau tahu gimana? Itu faktor internal, itu faktor eksternal. Diajak. Enggak, bukan minta, diajak kan. Ini kan lebih ya. Yang ngajak orang cantik lagi. Kalau tua jelek kan ya, lain meskipun mau diajak udah tua jelek, udah umur sekian lah. Aduh, hitam gini. Ini kan lain ya, diajak. Yang ngajak bukan orang sembarangan ya. Yang ngajak bukan orang sembarangan, tuannya. Enggak, yang rawat sejak kecil kan enggak enak. Orang itu kan punya hutang budi. Masa sih, cuma disuruh, diminta oleh orang yang berjasa sejak kecil, dirawat sejak kecil, dimintai bantuan. Ini kok apa yang enggak ingat kalau punya hutang budi, bukan disuruh untuk berbuat yang aneh, yang berat-berat. Hutang budi loh, sayet loh. yang ngurusi sejak kecil. Ini enggak sembarangan orang tuh, pasti orang Jawa. Hutang budi tuh sudah segalanya. Agama pun dibuang gara-gara hutang budi. Enggak enak. Cuma gara-gara enggak enak, potangan budi itu udah segalanya. Kholwat. Ya. Kholwat sepi, pintu udah ditutup macam-macam. Kholwat ada. Aman. Seaman-amannya. Lengkap. Faktor internal 4, faktor eksternal 4, kumpul semua. Enggak baik-baik. Luar biasa. Infaudat di Imra'atul Aziz. Perempuan istrinya Aziz itu bersendiri dengan dia. Sepi. Kholwah. Ini bahayanya kholwah. Salah satu bahayanya kholwah ada dalam kisahnya Yusuf. Nabi Yusuf. Nabi pengen. Itu gara-gara apa? Kholwah. Salah satunya. Wa ghalaqat al-abwaab wa ya sayyidatuha. Yang minta itu sayidnya, yang ngurusi, yang punya jasa, yang Yusuf tuh kepotangan budi sama dia. Ya. Luar biasa. Walaupun ketut abwab, dia pun dah pintu-pintu dah ditutup semua, dah ditutup. Ini abwab di ayat Qurannya abwab kan bab. Berapa pintunya? Minimal 3. Semua dah ditutup semua. Banyak. Sampai kemudian direwangi, ngunci-ngunci gini-gini. Semua dah ditutup. Aman kan? Maafi ahad illallah. Tidak ada sana seorang pun kecil Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini bukan zat Allah namun pengetahuan Allah. Wa qala dan perempuan tersebut mengatakan hai taala, ayo ke sini. Sudah diajak, ayo ya. Wa ka'anni biha. Seakan-akan aku membayangkan kejadian itu. Wa qad fa'alat kulla syai'. Kalau kubayangkan, kata beliau, kalau kubayangkan, qad fa'alat kulla syai'. Perempuan tersebut sudah melakukan segalanya untuk melakukan hal tersebut. Namun la astati an aqul, saya enggak berani untuk mengatakan ta'arab. Nah, perempuan tersebut sudah copot pakaian, telanjang. Saya enggak berani mengatakan demikian. Enggak berani mengatakan demikian. Ya cuma paling-paling saya cuma berani mengatakan, kata beliau, kata Syaikh Saimin, saya cuma berani mengatakan qad fa'ala kullu syai'. Nah, kalau apa telanjang juga? Ya Syekh, saya enggak berani mengatakan. Sudah telanjang. Meskipun Ba'dul Mufassirin mengatakan demikian. Bagian Ahli Tafsir mengatakan, berani menegaskan, ya, dia ta'arab, sudah kemudian mencopot pakaian. Lakin fa'alat kulla syai', namun, ya, kalau ditanya sudah telanjang, saya enggak berani mengatakan demikian. Ya, saya cuma berani mengatakan, fa'alat kulla syai'. Segalanya sudah dia lakukan. Dan mengatakan, hai talak, ayo ke sini. Apa jawaban Yusuf? Ma'adallah, aku berlindung pada Allah. Na'udzubillah, itulah bahasa kita. Inna Rabbi ahsana maswaya, sesungguhnya Rabbku sudah memberikan tempat yang bagus untukku. Inna la yuflihu dzalimun, sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang yang zalim. Apa yang dimaksud Rabbku di sini? Apakah Aziz yang memelihara dia? Entahkah Allah? Jawabannya Al-Imam Syaimin, karena ma'adzallah, ma'adzallah. Maka berarti Rabb di sini Rabbul Arsh Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Rabbi di sini bukan arti tuan, pesayid. Karena Rabb itu terkadang maknanya sayid. Walaysa Rabbu sayidahu, yang dimaksud Rabbnya di sini bukan sayidnya. Dan Al-Qur'an mengatakan walaqad hammat bi wa hamma biha. Imra'atul Aziz itu punya niatan dengan Yusuf dan Yusuf pun punya niatan dengan dia. Likuat tidakawi, kenapa ini terjadi sampai demikian? Karena motivatornya kuat, kilatil mawani, kemudian pencegahnya kemudian sedikit atau tidak ada. Seandainya dia tidaklah melihat Tuhan Rabbihi, ayat Tuhannya, ayat Rabbnya. Walihada oleh karena itu nahnu naqul, kami katakan hama di sini apa? Kami katakan innal hama hamun bima aradat al mar'atu. Innal hama, sesungguhnya keinginan Yusuf di sini adalah hamun bima aradat mar'ah. Keinginan dengan apa yang diinginkan oleh perempuan itu. Yusuf ya pengen dengan perempuan itu. Ada pikiran dalam Yusuf demikian. Akan tapi apakah ini satu aib? Tidak. Wa innahu lafakhrun, bahkan itu satu hal yang membanggakan. Satu buah kebanggaan untuk Yusuf. Wa mangkabatun, dan satu keutamaan untuk Yusuf karena dia meninggalkan hal tersebut lillah, karena Allah. Walaysa binafsih, tidak ada di sana ini aib. Naqsun di sini maknanya aib. Tidak ada dalam di dalam Yusuf naqsun aib karena punya keinginan seperti ini. Karena apa? Tabiat basyariyah, tabiat manusia. Ila qawi 'alaiha da'awi, jika kemudian faktor pendorongnya itu kuat. Ida kawi alahi adai alimani, jika kuat dalam dirinya adai alimani, motivasi iman, sorohada fadilat, ini enggak jadi dia tinggalkan, maka ini jadilah sebuah keutamaan. Amat, ya, jadi hamanya Yusuf itu ya sebagaimana hamanya si perempuan ingin untuk kemudian berzina. Amma kaulu ba'dinas, adapun perkataan sebagian orang, hamad biwa hamad biya, itu maksudnya hamma ayat ribaha, Yusuf itu pengin untuk memukulnya, namun ditimbang-timbang enggak jadi. Wah, nanti kalau Sayyid suaminya tahu dipukul lah, malah kemudian punya alasan untuk kemudian membagaimanakan Yusuf. Kemudian ditimbang-timbang enggak jadi. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan demikian. Di antara beliau adalah di antara yang menyatakan demikian itu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di tafsirnya Aisyar Tafasir ketika menjelaskan surat Yusuf. Kalau Syekh Abu Bakar, hamanya Yusuf itu untuk memukul Imra'atul Aziz. Ini kata dikomentar oleh Al-Imam Muslimin, hadza laysa sahihan abadan. Ini sama sekali abadan, abadan di sini maknanya sama sekali, laysa sahihan abadan, sama sekali tidak benar. Kenapa ba'idun kulal ba', makna seperti ini jauh sekali. Coba apa alasannya untuk bisa kok hamanya hama memukul? Lakin Allah dikolahu, niatnya baik. Akan tapi orang yang mengatakan demikian ingin untuk mensucikan Yusuf, membersihkan Yusuf dari hal-hal yang aib. Akan tapi kita katakan Yusuf tidak melakukan apa-apa, bal fa'ala mangkobatan, bahkan melakukan satu hal yang utama. Karena da'i basyari, motivasi, motivator kemanusiaan ada dalam diri Yusuf. Sabun, pemuda, wasayidatun, yang ngajak itu adalah tuannya sendiri, enggak enak gimana. Wal makanu khalin, tempatnya sunyi. Wattila'ul ghairi makmun, konangan orang lain dia makmun. Enggak mungkin, karena sudah ditutup semua. Li'anal abwab ghuliqat, karena pintu itu sudah pada ditutup. Memanik pencegahnya juga manfiatun, sudah tidak ada. Akan tapi dia tinggalkan karena Allah Azza wa Jal. Wa hadha ma yakunu minal fakhri, maka ini adalah fakhri, kebanggaan yang paling teragung. Oleh karena itu kan alladhi, maka orang-orang yang melakukan misla dalika, semisal tersebut, termasuk 7 orang, yudhiluhumullah, yang Allah berikan naungan, fi dhilihi, dalam naungannya. Jelaskan dalam hadis yang lain apa naungan. Ada sebagian orang yang punya anggapan naungan di sini adalah bayang-bayang zat Allah. Dia letter lock, dzillihi, itu kemudian naungan Allah. Dzil itu kan bayangan aslinya, ya kan? Wah, maksudnya akan ditutupi ketika hari kiamat dengan bayangannya zat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini diingatkan oleh Limun Usaimi di Sarriyadu Salihin ketika menjelaskan hadis ini, tidak benar. Tidak demikian. Namun apa? Kita lihat keterangan yang lain. Ada satu hadis yang menjelaskan kalau yang dimaksud bayangan Allah itu bayangan ars Allah, naungan bayangan ars Allah. Nah, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani, dihasankan juga oleh Salim Nil'id. Bisa dilihat di Bahjatun Nadhirin ketika penjelasan Sabaatun Yudhiluhumullah. Akan tapi kalau Syekh Utsaimin dhaif, yang bayangan hadis yang mengatakan bayangan itu adalah bayangan ars, kalau Syekh Utsaimin di Sarah Riyadhus Shalihin beliau mengatakan itu dhaif. Jika demikian karena itu dhaif, maka kemudian kita katakan bahasanya yang dimaksudkan ya bayangan yang Allah ciptakan, naungan yang Allah ciptakan. Enggak kita katakan yang dimaksud, jadi dhilih itu dhil punyanya Allah gitu loh. Ini kan mudhaf-mudhaf ilaih idhofah. Salah satu makna idhofah itu kan li dhilin lahu, bayangan naungan lahu milik Allah. Jadi Allah ciptakan naungan. Kalau hadis tersebut naungan asum ba'ib, berarti ya Allah ciptakan naungan untuk kemudian memberikan naungan untuk orang tersebut. Jika kemudian naungan aktu sahih hasan kuat, ya maka kita katakan maknanya naungan aras. Ya maladila iladilu, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Saya minta kepada Allah untuk menjadikan kita termasuk orang-orang yang Allah beri naungan dalam naungannya, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Apa yang dimaksud burhana rabbihi? Ada ulama al-tafsir mengatakan apa? Yusuf melihat bapaknya mencegah, jangan. Saya mengatakan demikian. Tetapi kata beliau al-iman alladzi mana'a. Burhana rabbihi di sini adalah dai al-iman. Motivasi iman yang ada dalam diri Yusuf mana'ahu yang mencegahnya. Ini kan ya, kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Tetapi ada pengumuman libur. Ya, sementara libur. Nanti insya Allah saya pagi nanti mau ikut umrah 10 hari, 9 hari. Itu jadi untuk pelajaran pagi libur, mungkin juga Senin sore, terus juga mungkin Jumat, Jumat malam libur lagi. Ya, insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanaka wa bihamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Di pameran? Enggak. Ini.